Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan sebentar pertanyaan yang terkait ketika itu di Al-Furqan. Kita sudah mengetahui pertanyaannya, yang intinya seorang laki-laki terfitnah dengan seorang wanita yang cantik untuk kemudian dia bermain-main dengan istrinya walaupun tidak di ember, tidak masuk sampai kepada sumurnya, tapi sampai mengeluarkan mani. Ya. Yang dimana ketika itu dia merasa bahwa ini bukan jima' yang dengannya akhirnya dia melanjutkan pertanyaannya. Sumtul yauma wa qila li la budda min siyami syahrain mutatabi'ain. Hadza la aqdir 'alaih. Kemudian aku berpuasa pada hari tersebut. Maka kemudian dikatakan kepada aku bahwa harus engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut, yaitu sebagai kafarah. Sebagai kafarah. Kita mengetahui kafarah orang yang berjima di siang hari Ramadan, yaitu pertama membebaskan budak, apabila tidak ada maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, baru kalau tidak ada atau tidak mampu memberi makan 60 fakir miskin. Maka ketika dikatakan kepadanya, harus engkau berpuasa 2 bulan, dia menyebutkan, aku enggak mampu hal ini. Arjuan arju an tuwaddih al-kafarah bitafsir ita'amul masakin hal yajuz takunu badala sa' fulusan wa kullu sa'in kam yusawi minar riyalat wa ana fi hiratin arju an tarudda alayya bisur'atin lianna syaitana da'iman yuwaswisu li fi hajatillahi a'lam biha jazakumullahu al-fakhir. Maka kemudian penanya berharap meminta untuk penjelasan yang lebih lengkap. Bagaimana kafarah? Memberi makan orang miskin apakah boleh ganti dari sa', yaitu dengan uang? Dan satu sa' setara dengan berapa rial? Sungguh aku betul-betul dalam sebuah kebimbangan dan kebingungan. Aku berharap agar engkau, Fadilatul Syekh, untuk membalas pertanyaan aku ini segera, karena syaitan memberikan was-wasah kepadaku terus-menerus dalam perkara-perkara yang aku butuh kepada Allah yang dimana aku mengetahuinya. Jazakumullah al-fakhir. Walaupun ucapan jazakumullah al-fakhir ini disebutkan oleh sebagian ulama, ini lafaz dikritik. Karena ketika kita mengatakan jazakumullahu khairan di sini nakirah, ya kalau kita mengucapkan alfa khairin berarti di situ 1000 kebaikan. Ini berarti membatasi. Sementara kalau kita ucapkan jazakumullahu khairan, khairan di sini umum nakirah, berarti nakirah mutlak sifatnya, bisa berlipat-lipat sampai tak terhingga. Al-Muhim sunahnya cukup mengatakan jazakumullah khairan, tidak perlu tambah alfi khair atau yang lain. Kemudian al-jawab, siyamu ramadhan laisal maksudu minhu al-imsak anit ta'am wa syarab hasad. Bukan maksud dari berpuasa Ramadan itu sekedar menahan dari makan dan minum saja. Walakinahu siyamu kulli ja'al jawarihi amma harramallah. Akan tetapi itu adalah puasa setiap anggota tubuh dari apa-apa yang Allah haramkan. Nah, ini memang benar. Apa faedahnya kita menahan dari mubahat, dari perkara yang mubah? Ya, itu pada hakikatnya perkara itu mubah. Hukum asalnya mubah. Kemudian Allah wajibkan untuk ditahan. Kita menahan dari perkara yang mubah, yang pada hukum asalnya mubah, kemudian jadi terlarang, namun kita mendatangi yang haram. Yang haram sejak awal, sepanjang masa, sepanjang waktu haram. Dilarang untuk didatangi. Nah, Ramadan, ketika bulan Ramadan yang mubah saja ditahan, kami babil aulas harusnya yang muharramat, perkara yang haram, lebih layak untuk ditahan. Sehingga apa faedahnya kita menahan dari perkara yang mubah namun tidak menahan dari perkara-perkara yang haram. Nah, maka kemudian dilanjutkan jawabannya, fayasumul lisan anil ghibah wan namimah wa qawli zur. Maka lisan berpuasa menahan dari ghibah dan namimah, ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang zur, mungkar. Watasumul ainu amma haramallah, dan juga mata berpuasa menahan dari apa-apa yang Allah haramkan, dari perkara pandangan yang terlarang. Watasumul udhunu anil istima' ilal haram, dan juga al-udhun telinga menahan dari untuk mendengarkan dari perkara-perkara yang haram. Maka qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakan kepada orang mukminin untuk mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci dan lebih baik bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Fa'itlaqul basar min asbab tahriki syahwat wal wuquqil muharramat. Kata Al-Lajnah Daimah, melepaskan pandangan, tidak menahan pandangan, ini termasuk dari sebab-sebab menaikkan syahwat, menggerakkan syahwat, memicu syahwat, dan sebab terjatuhnya dalam perkara muharramat. Dan ini kan ceritanya, dia ke pasar di bulan Ramadan, kemudian melihat wanita cantik. Nah, akhirnya dia terbayang-bayang, terfitnah. Sampai akhirnya pas puasa, gak bisa tidur. Nih, coba lihat betapa luar biasa. Nah, permasalahan Abdul Basar menahan pandangan. Nah, untuk kemudian pandangan kita tidak liar. Harapannya ini dari puasa. Kalau kita tidak menahan pandangan, ya akhirnya syahwat kita meledak-ledak. Nah, apalagi biasanya kalau sudah salafi ahlus sunnah, karena kecenderungannya secara umum walaupun tidak secara mutlak, salafi dia lebih terkekang, lebih banyak sudah tahu banyak ilmu, berusaha berpegang teguh. Beda dengan orang awam. Orang awam sudah terbiasa, hatinya sudah, ya walaupun ini kita tidak mentakin, tapi secara umum sudah. Coba kita lihat kalau orang awam sudah santai dengan perempuan, pegang tangan. Dulu coba kalau misalnya ke tempat-tempat pantai biasa, tapi ketika sekarang sudah ngaji salafi, melihat berapa lompat sedikit. Jangan lihat bapak melihat perempuan awam, melihat akhwat salafiyat mutahajjibat saja sudah. Dan itu wajar. Ya. Kalau orang dulu ketika awam, kenapa kalau dulu orang biasa? Ya karena ketika dulu masih awam, hatinya sudah banyak penyakitnya. Nah, sudah hitam, sudah banyak ron, ronnya sudah banyak. Sehingga biasa. Nah, hati sudah sakitnya sudah parah kalau enggak mati. Sehingga melihat yang itu biasa, enggak ada masalah. Melihat sesuatu yang haram, gimana kalau hati sudah sakit atau hati sudah mati? Nah, makanya kata Ibnu Qayyim, rumah yang rusak itu sudah tidak akan didatangi oleh syaitan. Tapi rumah yang masih bagus itu yang mau dihancurkan oleh syaitan. Orang kalau sudah jadi syaitan, ya sudah. Nah, ini ketika sudah ngaji, salafi wajar. Syahwat itu semakin. Ya. Nah. Makanya kemudian, Al-Lajnah Daimah bahkan fatwa seperti ini. Melepas pandangan ini bisa membangkitkan syahwat. Lidha nusika bitaqallah. Walaika bighaddi basarika 'anil nadhar ila an-nisa ghairal maharim. Maka dari ini kami wasiatkan kepada engkau wahai penanya untuk bertakwa kepada Allah dan wajib bagi engkau untuk menundukkan pandanganmu dari perkara melihat perempuan yang bukan mahram. Wa amma ma waqa'a min nadharika li tilkal mar'ati thumma muda'abatika li imra'atik wa khuruj al-mani minka fi nahay ramadan thumma qada'ika lidhalika al-yawm fa hadha al-qada' huwa al-wajib 'alayk ma tawbah ila Allah wa laysa 'alayka kafarah li annaha la tajib illa bil wata'i fil faraj. Adapun yang terjadi pada engkau melihat perempuan tersebut kemudian engkau bermain-main dengan istrimu sampai keluar mani di siang hari bulan Ramadan kemudian engkau mengqada hari tersebut, maka inilah qadha yang wajib bagi engkau bersama dengan taubat kepada Allah. Dan tidak ada kewajiban bagi engkau untuk membayar kafarah. Nah, kenapa? Karena kan tadi ditanyakan ketika dia berpuasa mengqadha dikatakan kepadanya engkau harus puasa 2 bulan berturut-turut, artinya harus membayar kafarah. Maka yang sahih tidak ada kafarah. Nah, kenapa? Li'annaha la tajibu illa bil wata'i fil farj. Yang demikian ini karena kafarah itu tidak wajib kecuali al-wata' fil farj. Al-wata'. Kalau sudah wata', berarti jima. Jima yang di situ seseorang wajib untuk melakukan mandi junub. Ya. Berarti harus ada makna ilaj. Dari sini kita mengetahui makna hadis sebagian orang keliru memahami idza taqa al-khitanan faqad wajabal ghusl. Kalau sudah bertemu dua khitan, yaitu bertemu kemaluan laki-laki dan perempuan, maka sungguh telah wajib untuk mandi. Ini bukan sembarang pertemuan. Ya. Faraj dengan faraj yang mengharuskan untuk mandi itu adalah faraj dengan faraj yang di situ ada mana ilaj masuk. Sekedar ini kita bahas ilmiah. Sekedar bertemu, kemudian menggesek kanan yang lainnya selama tidak sampai masuk timba ke dalam sumurnya, ya, maka ini tidak mewajibkan mandi. Nah, dari sini kita mengetahui juga yang mewajibkan mandi itu adalah kalau sudah ada watak masuknya kemaluan laki-laki di kemaluan perempuan. Baik. Walaupun juga di situ ada khilaf di antara ulama apakah keluarnya mani ini dalam keadaan sengaja. Ya, dalam keadaan sengaja. Namun di luar jima. Seperti ini misalnya. Atau juga istimna dengan melakukan onani. Apakah ini puasnya batal atau tidak? Dosa-dosa jelas sudah. Tapi sekarang pertanyaan puasnya batal tidak? Sebagian ulama mani dia, karena dia ada dalilnya. Nah, Kalau ada yang mengatakan yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu, dia meninggalkan, kan ada hadisnya seperti dia. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum, syahwatnya li untuk dalam rangka aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada dalil bahwa dia tidak meninggalkan syahwatnya. Digabungkan dengan makan dan minum. Ya. Di sini hadis ini orang yang berpuasa meninggalkan makan, minum dan syahwat karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Di syahwat juga harus ditinggalkan. Makanya dalil bahwa keluarnya mani ini membatalkan puasa, maka kita katakan, atau orang yang mengatakan bahwa keluar mani tersebut tidak membatalkan puasa. Syahwat yang dimaksud di sini adalah jima. Buktinya bukan sembarang syahwat yang dimaksud, kata mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercumbu dengan istri-istri ketika puasa. Di situ ada bagian dari syahwat. Dan kata orang, kata ulama yang berpendapat keluar mani ini tidak membatalkan. Ya. Buktinya orang-orang yang mengatakan bahwa keluar mani ini membatalkan puasa berdalil dengan hadis yang tadi. Ya, meninggal syahwat. Ketika ada pertanyaan kepada mereka, apa hukumnya laki-laki dan perempuan muda abah, suami istri melakukan mukaddimah jima, tapi tidak ada keluar mani sama sekali. Itu ada mana syahwat, ya kan? Namun tidak keluar mani. Orang atau para ulama yang berpendapat bahwa itu membatalkan, keluar mani itu membatalkan, sepakat juga kalau hanya sekedar itu tidak batal. Paham sisi pendalilannya ya? Al-muhim ada khilaf. Namun yang ahwat, ya memang kita untuk berhati-hatinya, pendapat yang mengatakan keluar mani membatalkan puasa, ini yang lebih layak untuk diambil. Walaupun kalau ana pribadi masih berat untuk mengatakan batal, maksudnya tidak ada dalil. Kita katakan dosa-dosa. Nah, tapi untuk kemudian batal, kalau menurut ana pribadi, mengatakan batal itu harus ada dalil yang jelas. Al-muhim, ini yang berpendapat dengan pendapat ini, fatwa ini yang bertanda tangan adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Razak Afifi, Syekh Abdullah bin Qutayan, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan Syekh Bakar Abu Zaid. Nah, rahimahumullah wa hafidha al-ahya minhum. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini penting juga pertanyaan. As-su'al rajulun waqa'alahu asyak fi tulu'il fajr wa huwa yurid an yatanawala ta'am as-sahur. Famada yaf'al? Seseorang ragu dalam terbitnya fajar. Dalam kondisi dia ingin makan, memakan makanan sahur. Apa yang dilakukan? Dalam kondisi mungkin tadi pedalaman yang lainnya, ragu dia. Ini sudah subuh apa enggak? Pas mati lampu misalnya. Nah, kalau di sini kita mungkin terjadi mati lampu. Nah, masih ada jam, iya memang bisa kalau. Tapi misalnya nggak ada jam, nggak ada apa. Al-muhim ragu dah. Ini boleh nggak dia? Dia mau makan, gimana? Boleh nggak? Al-jawab, al-aslu baqa'ul lail. Fayajuzu lil insan an yatanawala at-ta'am wa ghairahu wa la yajibu 'alaihi al-imsak hatta yatabayyana lahu tulu'ul fajri bil musyahadah aw bi sima'i mu'adzinin thiqah yu'adzin 'ala tulu'il fajr. Jadi penting kita mengetahui kaidah-kaidah seperti ini ya. Maka jawabannya adalah hukum asalnya itu baqa'ul lail. Ini yang kita yakin. Maka boleh bagi manusia untuk makan dan yang lainnya, dan tidak wajib bagi dia untuk menahan sampai jelas tulu'al fajr, sampai jelas terbitnya fajar. Ima dengan melihat atau mendengar muadzin yang fiqah, di mana dia beradzan memang ketika waktu tulu'al fajr. Jadi maksudnya di sini adalah apa? Al-asal baqa'ul lail. Ini hukumnya, hukum asalnya al-yakin. Makanya di situ ada kaidah fikihiyah, al-yakin la yazul illa bil yakin. Nah, ini penting kita menguasai kaidah-kaidah seperti ini sehingga kita kadang menjumpai beberapa permasalahan dalam kondisi kita mungkin butuh segera, sementara dalam kondisi mungkin kita tidak pernah mendengar adanya fatwa secara persis pertanyaan seperti ini. Kita harus paham misalnya kaidah bahwa sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan kecuali dengan yang yakin. Berarti sesuatu yang yakin itu tidak boleh hilang, tidak boleh kita gugurkan dengan sesuatu yang ragu-ragu. Maka di sini jawab al-asl baqa'ul al-lail. Hukum asalnya yaitu masih adanya malam hari. Karena kenapa? Dia sebelum ragu, ya, sebelum ragu, apa yang dia yakini? Dalam kondisi apa dia? Siang hari apa malam hari? Malam. Nah, ini hukum asalnya. Seperti itu. Sama juga dengan yang lainnya. Antum mau ragu wudu, mau ragu, yang lainnya sudah. Ini sudah wudu apa belum ya? Gak usah bingung. Kembalikan antum sebelum ragu tadi itu dalam kondisi apa? Kalau dalam kondisi tidur, ya sudah berarti tidak ada wudu. Kalau sebelumnya itu dia yakin dalam kondisi wudu, ya sudah, itu dia. Berarti dalam keadaan wudu. Sehingga ketika sudah ditegakkan sholat, gak usah khawatir, masuk aja. Seperti itu. Ya. Maka sama juga di sini. Boleh bagi seorang untuk makan. Enggak harus menahan sampai jelas tulu' al-fajr. Nah, seperti itu. Sehingga ini jawabannya. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan sebelum kita melanjutkan beberapa pertanyaan yang lain. Nah, fadhal. Apa itu? Mimpi basah tidak membatalkan. Walaupun sampai keluar mani. Karena di luar iradahnya dia. Nah. Ya. Seperti itu. Mandi aja biasa. Mandi itu tidak ada hubungannya dengan puasa. Orang junub belum mandi atau itu enggak ada hubungannya dengan puasa. Ya. Orang berjima sebelum azan subuh. Belum sempat mandi, sudah azan subuh. Ya sudah tinggal mandi. Puasanya sih tetap aja. Yang penting ketika sudah azan subuh dia menahan dari jima, makan, minum. Walaupun mandi masuk subuh dia masih junub, dia enggak biasa. Ya tinggal mandi selesai gitu, terus sholat. Sehingga junub ini kondisi junub ini tidak mempengaruhi, enggak ada hubungannya dengan puasa. Mandi junub tidak ada hubungannya dengan puasa. Barakallahu fiik. Yang lain? Kalau tidak ada, maka kita akan baca pertanyaan yang seputaran ini. Apa itu? As-su'al. Waqa'tu fi mahdhurin syar'i wa arju minallahi 'azza wa jalla an ajida hallan li mushkilati 'inda samahatikum. Inni syabun tajri fiyya syahwatu syabab wa innani fi khilal syahr ramadan qad ikhtala bi asyaitan wa anzaltu ba'da ma tasawwartu wa ka'anna al-mar wa ka'anna imra'atan ma amami wa dhalika fi nahari al-yawm wa ana sha'im ma annani lastu mutazawwijan wa innani 'ala abwabi imtihanin akhir al-'am ad-dirasi wa ana ma ziltu taliban fil jami'ah wa arju min Allah al-'aliyyil qadir an ajida hallan li hadhihi al-mushkilati فماذا أفعل وما هو حل مشكلتي وهل علي القضاء والكفارة أم ماذا أرجو الرد وجزاكم الله خيرا. Pertanyaannya, aku terjatuh dalam perkara yang terlarang dari syar'i. Aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar aku bisa mendapatkan jalan keluar dari muskilahku ini. Aku adalah seorang pemuda bergejolak syahwat kepemudaan pada diriku. Dan aku berada pada bulan Ramadan, sungguh syaitan telah berkhulwah dengan aku, artinya dia dikelilingi oleh syaitan. Dia menyesal ucapan ini. Ya. Nah, aku kemudian keluar mani setelah aku membayangkan seolah-olah ada perempuan di depanku. Yang demikian ini pada siang hari ini. Ini kan ceritanya dia sekarang lagi bulan Ramadan, pada siang hari, berarti di siang hari bulan Ramadan. Apa? Membayangkan perempuan sampai keluar mani. Padahal aku bukan seorang yang mutazawwij, aku bukan seorang yang sudah menikah. Dan aku dalam kondisi sekarang ini masih di penghujung ujian akhir tahun KBM. Karena dia masih seorang mahasiswa di jamiah di suatu universitas. Maka aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala al-Aliyyil Qadir agar aku bisa mendapati jalan keluar dari muskilahku ini. Apa yang harus aku lakukan? Apa jalan keluarnya? Apakah aku wajib untuk mengqadha dan kafarah atau apa? Aku berharap jawaban cepatnya. Jazakallahu khairan. Al-jawab. Idza kana al-inzalu minka fi nahari siyam bi mujaradi tafkir bi an tasawwarta imra'atan amamaka fala syai'. Lakin yang bagi anta teruda hadhil afkar wa tas'a fi fa fi nafsika bizawaj liqaulillahi azza wa jal rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wa sahha an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah qala qad fa'altu wa liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah tajawaza ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw takallam. Muttafaqun ala sihhati. Jawabannya adalah, apabila keluar maninya ini dari engkau di siang akhir Ramadan itu disebabkan semata-mata karena tafkir membayangkan, ya, tidak ada gerakan tangan dan yang lainnya. Tafkir bagaimana engkau membayangkan seorang perempuan di depanmu semata-mata sebatas ini, maka tidak ada kewajiban apa-apa. Artinya apa? Ya sudah, puasanya sah. Tidak batal puasa. Sekedar membayangkan sampai akhirnya keluar mani tidak batal. Akan tetapi sudah selayaknya bagi engkau untuk mengusir pikiran-pikiran seperti ini, untuk menjaga kehormatan dirimu dengan nikah. Sudah nikah. Karena Allah SWT berfirman, Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Karena Allah SWT berfirman, ya Rabb, janganlah engkau hukum kami apabila kami keliru dan kami lupa. Dan telah datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, ini firman Allah ini, ucapan orang mukmin ini, Allah menjawab, qad fa'altu. Iya, artinya Allah tidak menghukum. Kalau orang lupa atau orang tersalah, keliru, tidak dihukum oleh Allah SWT. Dan juga sabda Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa-apa yang hatinya, jiwanya ini mengajak bicara, ya tadi, hadithun nafs. Ya. Yang penting belum beramal, belum berbicara. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Sehingga keluar mani sekedar menghayal ini, walaupun tentunya kita tidak berbicara masalah pahala sekarang. Ya. Sudah masalah pahala, ya sudah sih. Mungkin masuk ini, rubba sa'imin hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash. Ya, mungkin masuk dalam sabda Rasul alaihi salatu wasallam yang ini. Bisa jadi seorang yang berpuasa cuma dapat bagian dari puasanya cuma lapar dan haus. Tapi sekarang yang kita berbicara adalah masalah batal atau tidak. Karena di situ kan nanti konsekuensinya ada. Apakah kafarah atau tidak? Maka kita berbicara sekarang batal atau tidaknya. Maka menghayal, jangan disalahpahami ya. Menghayal karena perempuan dalam permasalahan batal atau tidaknya tidak. Nah. Baik. Paham ini ya? Yang berikutnya. As-su'al. Tayammama sha'imun fi Ramadan. Fadakhala ba'du turab fi famihi. Fabtala'ahu. Fama hukmu dzalik? Seorang yang berpuasa enggak dapat air, mau salat dia bertayamum. Kemudian masuk sebagian turab, tanah, debu ke mulutnya kemudian ditelan, tertelan. Bagaimana hukumnya? Al-jawab. Idza kana ibtila'u al-mutayammim lit-turab biduni qasdin fa shaumuhu sahih. Li'umumin nusus al-mufidah raf'ul khata' wal ikrah an hadhihi al-ummah. Wa kadzalika bal'urriq ba'da al-wudu. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jawabannya aljawab, apabila menelannya orang yang bertayamum tadi itu, menelan sebagian pasir atau apa, debu itu, tanpa ada kesengajaan, tidak ada maksudnya, maka ya puasnya sah. Karena keumuman nas-nas yang menjelaskan bahwa orang kalau enggak sengaja, ya, terpaksa, enggak sengaja, ini yang enggak ada dosa. Enggak ada apa-apanya. Begitu juga dengan menelan ludah setelah wudu. Yang penting tidak menyengaja. Ini sama juga dengan permasalahan mencium aroma atau asap. Apa sih? Ya. Asap sate atau bukhur misalnya. Mau buka, beli lauk, sate. Ya telah zat gua. Dia menikmati asap sate itu. Ini bisa membatalkan puasa. Tapi dia gak ada maksud. Ya biasa namanya orang hidup pasti bernafas. Bernafas mengira ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia niat menyengaja emang pingin menikmati aroma sate. Nah ini bisa membatalkan. Sama dengan orang merokok. Ya kan? Orang merokok, batalan puasa. Tapi yang gak merokok, terhirup, ya, gak ada kesengajaan. Nah. Barakallahu fikum. Yang berdatangan Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Bakar Abu Zaid. Baik, sampai di sini. Ada yang mau tanyakan? Nah, Allah. Sengaja habis wudu antum niat telan ludahnya itu memang pingin bersegar-segar karena habis wudu kan ada airnya, beda ludah kita sudah berapa jam, tapi habis wudu ini ada segar mulut kan antum nih, memang pingin menikmati. Nah ini bisa membatalkan puasa. Ya biasa, pokoknya bukan niat antum ingin berlezat-lezatan dengan air ini. Niatnya itu. Nah. Ya. Sudah habis wudu, kita mungkin sudah meludah, sudah biasa. Memang ini banyak kekhawatiran, masih seger soalnya. Sudah telan biasa aja, nah. Yang penting enggak ada niatan menyengaja untuk berlezat-lezatan dengan ini, air sisa-sisa wudu. Wudu enggak berkumur. Bid'ah. Atau gimana sih? Oh, wudu enggak berkumur. Nah, ini sudah boleh. Enggak ada masalah. Nah, syubhat itu dihindari bukan mengikuti was-was, tapi dengan ilmu. Seperti itu. Kok terus akhirnya dalam rangka menghindari syubhat antum meninggalkan sunnah, ya. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Nah, fadhol. Yang pertama, dia meyakini ini lebih afdol. Ya, istirjamai ini lebih afdol. Yang kedua, itu tadi. Memang mujarrad iftar jama'i. Bukan ada orang yang memberikan puasa. Masing-masing bawa sendiri-sendiri. Ayo kumpul di rumah bulan. Kita bareng-bareng yuk. Nah. Baik. Tapi kalau sekedar ada, karena ada orang yang memberi makan, kumpul. Ya. Bahkan dalam fatwa Lajnah Da'imah yang sudah lewat kemarin. Sesekali. Sama seperti itu misalnya, kumpul bareng. Kenapa ya pas silaturahmi atau apa? Yang penting gak ada niat ini ibadah. Berarti gak ngatain ini lebih afdal. Itu juga boleh. Walaupun ya asal kalau bisa dihindari. Karena sebenarnya memang memfatwakan itu. Bid'ah. Ya. Untuk yang bawa sendiri-sendiri tadi. Walaupun Lajnah Da'imah dan insya Allah sih juga gak masalah. Sekali boleh, yang penting tidak niat untuk itu ibadah, artinya itu bukan takarruf, berarti itu tidak lebih afdal. Tapi kalau iftar jama'inya, kan memang ada orang yang mau memberi makan orang berpuasa, memberi buka, tidak ada masalah. Nah, seperti itu. Mau terus-terusan tidak ada masalah. Nah. Baik. Biasalah, pokoknya kayak orang nggak puasa gitu. Nah, biasa aja telan-telan. Mau diludah-ludah. Yang penting niatnya jangan berlezat-lezat. Baik. Yang lain? Apa ini? Ana mau tanya. Di sini ada nanti sekedar untuk iftar, kurma atau air? Air, ada. Artinya begini, ini kasih yang hadir nih. Maka, kaitannya apa nantanya? Maulah kita lanjut apa enggak gitu loh. Nah, ini sudah 5:30 nih. Soalnya. Nah, gimana lanjut? Artinya kita buka bersama di sini. Nah, itu. Iftar jama'i cerita. Tapi kita enggak ada niatan menyengaja berbuka bersama. Baik, lanjut ya. Baik. Pertanyaannya sekarang. As-su'al, lau sala damun min lithah bisababi amrad fiha au bisababi al-khala wa batala us-sa'im famal hukmu? Kalau ada darah keluar darah dari gusi karena ada penyakit di situ, ya. Atau habis cabut gigi, ya. Kemudian orang yang berpuasa ini menelannya, apa hukumnya? Al-jawab, idza sala damun min lisatis sha'im au kana dzalika bisababil ilaj wajaba 'ala sha'im lafdhuhu wa ikhrajuhu min famih. Fa in wasala minhu syai'un ila halqihi min ghairi ta'ammudin fala haraj 'alaihi. Kalau ada darah yang keluar dari gusi dengan sebab karena berobat, maka wajib orang yang berpuasa itu untuk mengeluarkannya dan meludahkan dari airnya, apa dari mulutnya. Kalau sudah dia berusaha, kemudian sampai sesuatu pada tenggorokannya tanpa sengaja, nah ini intinya ini sekarang, nggak ada kesengajaan, ada unsur kesengajaan. Ya, karena ini darah ya. Nah, maka fala haraj 'alaih. Darah beda dengan air liur. Darah itu benda asing. Kalau sudah berusaha, sudah ternyata tertelan tanpa sengaja, ya. Gak ada, gak menggugurkan puasanya, gak ada dosa dan yang lain. Nah. Baik, ini ada pertanyaan lagi sekarang. Aswak, yujad fil aswak bakhakh mu'attar lil fam. Idza bakha dakhil fam qad yatarashah wa yakna. Wa yattakathif ila sa'il. Fa hal yajuzu istikhdamuhu lisa'im min ajli izalati raihatil fam? Pertanyaannya, ditemukan ada ya di beberapa pasar-pasar semprotan mu'attar lil fam untuk pewangi mulut, pengharum mulut. Ya, kalau disemprotkan di dalam mulut, qad yatarashah. Ya, wa yattakatsif artinya bisa kemudian dia berubah jadi cairan. Nah, fahal yaju, apakah boleh orang yang berpuasa menggunakannya dalam rangka menghilangkan bau mulut? Al-jawab, yajuz li sa'im isti'mal bakhakh al-mutayyib li raihatil fam idza kana mujarrada hawa. Amma in kana fi syai'un min as-sawa'il aw mawad al-mudabah fa innahu yajibu 'alaihi lafdhu ma yajiduhu fi famihi min dhalik. Jawabannya adalah apa? Boleh orang yang berpuasa memakai semprotan pengharum mulut. Ya. Selama itu memang murni udara, gas, murni udara. Adapun apabila di situ ada sesuatu dari benda cair atau sesuatu yang dicairkan, maka harus di apa tadi? Diludahkan, dikeluarkan. Ya, apabila dia mendapati di mulutnya yang demikian. Dari sini kita mengetahui boleh. Ya, orang pakai cairan penghilang bau boleh. Nah, yang penting diludahkan. Ini sama dengan juga ibu atau orang yang memasak mencoba mencicipi makanan. Seperti itu. Jadi cicipi dia. Yang penting jangan ditelan. Sehingga misalnya mau pakai apa? Apa itu? Pencuci apa itu? Listerin atau apa? Listerin. Nah, boleh, enggak ada masalah. Listerin ini obat kumur. Ya, enggak ada masalah. Yang penting dikeluarkan. Adapun kalau itu murni gas, ya sudah enggak ada masalah, telan atau enggak, enggak ada masalah. Nah. Baik. Pertanyaan berikutnya. Hasual. Jam berapa anunya? Maghrib. 4 berapa? 45. 44. As-su'al, hal tajuzu as-sibahah fi nahrin aw ghairihi lis-sha'im? Apakah boleh berenang di sungai atau yang lainnya bagi orang yang berpuasa? Nah, di laut, kolam renang. Al-jawab, yajuzu lis-sha'im as-sibahah fi nahai Ramadan wa 'alaihi an yatahaffadha min dukhulil ma ila jawfi ila jawfihi. Nah, jawabannya boleh, silakan. Orang berpuasa mau renang silakan. Di siang hari Ramadan. Tapi wajib bagi dia untuk menjaga, berjaga-jaga agar air tidak masuk ke kerongkongan. Seperti itu. Nah, ini kemarin ada kejadian. Makanya hati-hati. Hati-hati itu bukan masalah gini-gininya, tapi orang gak bisa berenang. Jangan nekat untuk berenang. Kalau di tempat yang dalam. Kenapa? Kalau dia tenggelam, dia pasti minum airnya. Artinya kalau dia tahu dia itu nanti tenggelam, pasti otomatis dia minum air. Jadi jangan di tempat yang dalam. Tempat yang dangkal-dangkal saja. Kemarin beberapa santri berenang, ada yang gak bisa berenang. Minum air lah sudah entah berapa gelas air. Nah, sampai ada yang muntah-muntah dan yang lainnya. Kita umurana, gimana kabar Usama? Sehat ya? Baik, sampai sini ada yang menanyakan? Sebelum kita tutup, karena memang sudah waktunya mungkin. Nah, fadol. Fadol. Oh iya. Jadi begini zakat. Zakat dihitung setahun penuh 25 Ramadan ke 25 Ramadan, kan gitu ya. Dalam perjalanannya 25 Ramadan awal sudah sampai nisab, dilihat dalam setahun enggak berkurang. 5 juta enggak berkurang, bahkan lebih. Turun, tapi gak sampai di bawah 5 juta. Nah, sudah sampai 25 Ramadan, berikutnya 5 juta. Sebelum 25 Ramadan, ada kebutuhan atau yang lainnya, pakai. Memang betul. Ya. Setelah dipakai, berkurang. Ya sudah, gak ada kewajiban zakat. Kalau di bawah nisab. Seperti itu. Iya. Yang penting niatnya dia bukan untuk hilah, menghindar dari zakat. Tapi kalau dia niatnya ini biar tidak membayar zakat, dekat-dekat waktu nisab, ambil lah biar gak kena zakat, nah, ini gak boleh. Tapi ya sudah, walaupun bukan kebutuhan wajib, dia pingin memberi, pokoknya intinya silahkan pakai. Begitu pula dalam perjalanan setahun ini, ternyata ada yang berkurang, gaji sudah selesai. Ini gak terhitung, walaupun misalnya gini, 25 Ramadan 1438. Dalam perjalanannya di bulan Muharram jadi 3 juta. 3 juta, 3 juta, 3 juta. Ternyata naik lagi sudah. 10 juta. 8 juta. Ini hitungannya bukan 25 Ramadan ini. Sudah jadi ketika berkurang dari nisab, gugur itu hitungan. Ya. Jadi yang terhitung itu fluktuasi kalau minimalnya nisab, artinya naik turunnya itu enggak sampai di bawah nisab. Tapi kalau di bawah nisab sudah enggak terhitung hitungan awal tadi. Nah, hitungan awalnya dihitung lagi kapan? Ya nanti kalau sudah ada nisab lagi. Itu hitung setahun lagi. Nanti di bawah ternyata enggak sampai nisab, di bawah nisab dalam perjalanannya ya enggak terhitung. Almarhum seperti itu. Islam ini mudah. Gugur. Seperti itu. Alas sahih seperti itu. Sehingga enggak ada ceritanya zakat itu memberatkan. Islam itu mudah. Baik. Ya. Ini misal. Enggak harus jawab. Ini jadi biar. Misal. Ya sudah satu Syawal. Serah pokoknya 25 ke 25, 1 ke 1 gitu loh, Mas. Enggak ada ketentuan. Nas 25 atau enggak. Tuh. Anak sudah menutup ini. Sudah azan loh, bukan? Belum. Sudah 4 nih. Sudah besok insyaallah lanjut di Al-Furqan insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.